Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan segala nikmatnya kita dapat berjumpa kembali pada hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab, yang merupakan salah satu rangkaian dari program Ramadan Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Dan tidak terasa waktu sudah begitu di ujung Ramadan ini, Pak ya. Dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas akhir dari surat Al-A'raf, yaitu ayat 203 sampai 206. Dan juga di tengah-tengah kita tentunya sudah ada Pak Quraish yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pak, puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada ibu-ibu dari Pendidikan Guru TK Islam Cut Mutiah Menteng. Terima kasih, Ibu, sudah hadir di sini. Baik, Pak. Kita akan menguraikan ayat 203 sampai 206 akhir dari surat Al-A'raf ini, ya, Pak, ya. Silakan, Pak, diberikan uraian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu kita mau lihat Al-Qur'an itu sangat serasi. Kata demi katanya berhubungan satu dengan lain. Ayat demi ayatnya berhubungan, yang di belakang berhubungan yang dengan di depannya. Terus awalnya serasi dengan akhirnya. Setiap surah seperti itu. Nah, kita mari lihat dulu, kita sudah sampai di penghujung surat Al-A'raf. Saya ingin ingatkan para pemirsa bahwa awal surat Al-A'raf itu berbicara tentang Al-Quran. Itu ayatnya Alif Lam Sad, kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikran lil mu'minin. Ini adalah kitab yang agung diturunkan kepadamu wahai Muhammad, maka jangan sekali-kali hinggap rasa kesal di dalam dadamu akibat kehadiran Al-Qur'an ini yang ditolak oleh masyarakatmu. Engkau bertugas menyampaikan peringatan dan dia adalah pengajaran untuk orang-orang mukmin. Itu awalnya. Kita sekarang mari lihat akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza lam ta'tihim bi aya qalu laula ijtabaitaha. Kita lihat dulu sebab turunnya. Nabi menyampaikan kepada masyarakat ayat-ayat Al-Qur'an, menjelaskan kepada mereka maksud-maksudnya. Mereka menuntut bukti-bukti. Mereka kalau meminta sesuatu lantas tidak disampaikan oleh Nabi jawaban yang mereka minta atau dipenuhi oleh Nabi permintaan mereka, mereka berkata, ya mbok, pilih aja yang gampang-gampang yang kami minta. Atau mereka berkata, ganti aja ayat ini, kasih ayat lain, ikti, coba datangkan sesuatu yang lain atau ayat ini kamu ganti. Kita ingat awal surah ini berbicara tentang penolakan orang-orang musyrik terhadap Al-Quran. Nah, di sini Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka itu bahwa innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Saya ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhan. Saya tidak berwewenang mengganti. Saya tidak berwewenang bahkan mengusulkan. Saya hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah, apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Ini Al-Quran ini adalah basair. Basair itu jamak basira, adalah pelita hati. Ini basair, petunjuk bagi hati dari Tuhanmu. Dia adalah hudan, dia adalah hidayat, dia adalah rahmat, untuk orang-orang yang percaya. Awalnya peringatan buat orang-orang kafir dan pengajaran untuk orang-orang beriman. Sekarang dia bicara seperti itu lagi, dia ulangi lagi itu. Nah, baru dia tegaskan, kita berhenti lagi dulu sejenak di sini. Kalau begitu, Al-Quran ini Nabi Muhammad hanya punya dua tugas berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, menyampaikan apa yang beliau terima apapun. Itu tugas pertama. Yang kedua, menjelaskan apa maksudnya. Penjelasan itu bisa dalam bentuk kata-kata dan bisa juga dalam bentuk praktek. Baik, karena ini Al-Quran berfungsi sebagai pelita hati, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, maka wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dia kan rahmat. Tapi bagaimana rahmat itu diperoleh? Dia katakan kalau dibacakan Al-Qur'an, siapapun yang baca. Nah, dia tidak katakan kalau engkau bacakan atau kalau guru bacakan, siapapun yang membaca Al-Qur'an. Walaupun kaset. Nah, siapapun yang baca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu mendengar dengan tekun. Wa ansitu, diamlah untuk mencamkan maknanya, untuk memasukkan di dalam hati dan pikiran apa maknanya, dan menyiapkan hati untuk mengamalkannya. Itu ansitu. Baik, dengar. Ya, kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan pada hari ini kita sedang membahas ayat terakhir dari Surah Al-A'raf, yaitu ayat 203 sampai 206. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik. Kalau, jadi kita katakan, dengarlah dengan tekun, siapkan hati untuk memahami dan mengamalkan kandungannya. Nah, ada ulama berpendapat bahwa perintah mendengar ini itu ketika imam membaca ayat, kalau sholat jahr, sholat yang dikeraskan suaranya, orang hendaknya mendengar imam. Wa ansitu la'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau memperoleh rahmat. Dia tidak katakan, coba lihat, dia tidak katakan mudah-mudahan Allah memberi kamu rahmat. Mudah-mudahan engkau, itu passive voice, ya kan? Tidak disebut siapa pelakunya. Kamu memperoleh rahmat. Bisa bermacam-macam rahmat atau jalan meraih rahmat itu yang diberikan oleh Allah. Sumbernya dari Allah, tetapi jalan memperoleh rahmat itu bisa bermacam-macam. Boleh jadi dari si A, boleh jadi dari si B, boleh jadi dari manusia, boleh jadi dari malaikat, boleh jadi dari binatang. Bisa jadi dari binatang. La'allakum turhamun. Baru dia katakan, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan uzkur, uzkur itu punya dua arti. Satu, ingat. Kedua, ucapkan. Memang punya kaitan yang erat. Kalau Anda ingat, Anda ucapkan. Ya kan? Kalau saya tidak ingat, saya tidak ucapkan. Kalau Anda ucapkan, pasti itu Anda ingat. Nah, jadi zikir itu, ada zikir dengan lidah yang terucapkan, ada zikir mengingat sesuatu. Zikir adalah mengingat apa saja. Syaratnya, kaitkan itu dengan Tuhan. Waduh, baju saya sobek gara-gara ini. Ingat itu kan? Kaitkan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Lihat gunung, alangkah tegarnya gunung ini. Ini adalah ciptaan Allah. Apapun yang Anda ingat, yang Anda sebutkan, kaitkan dengan Tuhan, itu sudah jadi zikir. Fir'aun bisa ke Mesir, lihat muminya, ingat Fir'aun, kaitkan dengan Tuhan. Uzkur Rabbaka fi nafsika, hendaknya mengingat atau menyebut nama Allah itu di dalam dirimu, yakni mantapkan ingatan itu dalam jiwamu. Jadi kan ada orang mengucapkan tidak mantap, asal ucap. Kita banyak itu yang begitu ya. Lebih baik sedikit tapi mantap daripada banyak tidak mantap. Habis sholat, zikirlah. Nabi anjurkan 33 kali ya. Udah deh, 3 kali aja asal mantap. Wadzkur nafsaka, wadzkur rabbaka fi nafsika. Nah, sewaktu menyebut, berzikir itu dengan upaya memantapkannya di dalam jiwa, rasakan juga rendah hati Anda kepada Tuhan. Harus rendah hati. Bahkan tidak keliru kalau kita katakan harus rendah diri. Karena yang kita hadapi, kalau manusia kita rendah hati. Tapi kalau Allah, kita tidak ada artinya. Nol besar kita di hadapan. Karena Anda nol besar di sisi Allah, Anda sangat butuh kepadanya. Ya kan? Sangat butuh. Kalau begitu, tadarruan, rasakan kebutuhan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khifatan, dan terdorong oleh rasa takut. Takut kepada Allah itu beda dengan takut pada singa. Takut pada singa Anda lari. Takut pada Allah Anda mendekat. Jadi zikir itu salah satu yang merupakan sumber zikir atau cara berzikir itu baca Quran. Itu zikir, itu baca Quran. Salah satu yang lain dari zikir itu belajar. Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Maksudnya bertanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Itu semua zikir. Orang ketika membaca Al-Quran, dia belajar. Dia belajar itu. Karena itu di zaman Nabi, zaman sahabat, tadarusnya tidak seperti tadarus kita sekarang. Nanti kita lanjutkan. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, disiapkan pertanyaannya, karena setelah segmen ini kita akan kembali lagi pemirsa. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Araf. Sebelum saya janji sama ibu-ibu, kasih kesempatan untuk bertanya. Tolong dilanjutkan kembali pewarayannya. Oke, baik. Jadi, kembali kepada ayat kita. Ayat 205 ini memerintahkan untuk berzikir, mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, sambil memantapkan apa yang diucapkan atau apa yang diingat itu di dalam hati, sambil melakukannya itu dengan penuh kerendahan, dengan dengan menampakkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta rasa takut kepadanya, takut yang mendorong kita lebih mendekat kepada Allah, takut akan kesalahan-kesalahan kita masa lalu, bahkan takut jangan sampai amal-amal yang kita anggap baik itu tidak diterimanya. Tidak ada yang menjamin. Itu pamrih, itu riya, berjalan di hati kita seperti berjalannya semut hitam di malam yang kelam. Kita tidak tahu. Ya, takut dan berzikirlah, berdoalah dengan suara dibawa suara yang keras. Jadi jangan suara keras. Di tempat lain berdoalah dengan suara lemah. Jadikanlah doamu antara suara lemah dan suara keras. Lakukanlah itu bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan sore hari. Itu sebabnya ada zikir pagi, ada zikir malam. Ada yang menafsirkan ini pagi dan petang itu maksudnya sepanjang hari. Karena zikir tidak harus dalam bentuk ucapan. Anda lihat apa saja, melakukan apa saja, bisa langsung kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru surah ini ditutup dengan menyatakan, innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Makhluk-makhluk yang ada di sisi Tuhanmu tidak sedikit pun merasa keberatan, angkuh untuk menyembah Allah. Memang kita meletakkan dahi, kita sujud, kita menampakkan kebutuhan kepada Allah, karena itu kepada Allah. Ya kan? Jadi tidak ada rasa angkuh. La yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu. Kita puji Allah betapapun besar pujian Allah Anda kepada Allah, itu masih kurang. Jadi kita mensucikan dia dari pujian kita kepadanya yang sebenarnya masih kurang dari yang semestinya. Yusabbihuna walahu yasjudun, semua mereka yang ada di sisi Tuhanmu itu bersujud patuh kepadanya. Bisa jadi malaikat-malaikat, bisa jadi para nabi, orang-orang terhormat di sisi Allah, semua tidak ada yang merasa angkuh dan keberatan untuk sujud. Itu akhir surah kita. Dan saya kira mudah-mudahan ya, kita dengan kita juga di Metro TV ini bertadarus loh. Ya kan, kita tadarus selama bulan puasa ini, kita tadarus. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh selama sebulan ini itu bisa tercermin nanti dalam kegiatan sehari-hari kita di bulan-bulan yang akan datang. Saya kira yang mau bertanya silakan. Baik, ya. Baik, saya beri kesempatan pada ibu mau bertanya, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Quraisy, kita sekarang berada di penghujung Ramadan. Sejuk sekali mendengar semua uraian bapak. Pertanyaan saya ada dua hal. Pertama, apakah ada tanda-tanda khusus bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Yang kedua, upaya apa, kiat apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi pengamal Quran seperti yang kita lakukan dengan mudah pada bulan Ramadan? Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Tandanya ada yang dapat Lailatul Qadar. Tandanya itu malaikat turun membimbingnya. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya kan? Kita baca itu tandanya. Itu berarti dia mendapat bimbingan malaikat sehingga amal kebajikannya bertambah. Itu tanda. Jadi ada orang mengaku dapat Lailatul Qadar, amal kebajikannya masih gitu-gitu. Itu. Yang kedua, tandanya lagi, dia damai. Salam, dia damai. Jadi saya kira itu tandanya. Yang kedua, pertanyaan ibu tadi. Supaya kita bisa jadi pengamal Al-Quran. Iya, satu hal. Bu, ya. Allah berjanji. Walakad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran ini untuk jadi bahan pelajaran, bahan zikir, bahan renungan. Adakah yang mau merenung? Persoalannya, mau atau tidak? Itu aja. Nah, untuk mau itu perlu jangkar-jangkar yang menjadikan kita mau. Mau berdandan? Mau. Kalau belanja ke, mau bayar, di dalam tasnya ada jangkar. Jangkarnya lipstik. Hah? Tadinya enggak mau pakai lipstik, tapi buka duit, buka tas, lihat lipstik diambil, ya kan? Itu jangkar. Cari jangkar-jangkar yang mendorong Anda, pemirsa, mendorong kita semua untuk mempelajari Al-Qur'an. Jangkar itu apa, teman-teman? Jangkar itu diskusi-diskusi dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Baiklah, pertanyaan berikutnya Ibu, silakan. Terima kasih. Pak Kurayes, saya mau tanya ada dua nih pertanyaan saya tentang perbedaan. Yang pertama, apakah perbedaan antara zikir dengan tadarus? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Al-Quran itu pada zaman Nabi Muhammad sudah diturunkan ya Pak ya. Nah, jadi yang pertanyaan saya itu, tadarus zaman Nabi Muhammad dengan tadarus di zaman modern ini, apa perbedaannya Pak? Karena yang kita lihat sekarang ini banyak sekali ya musola-musola atau mungkin masjid-masjid yang menggunakan teknologi ya dengan speaker dan sebagainya. Itu kadang-kadang kalau menurut saya pribadi agak sedikit mengganggu, karena pada saat orang harus tidur itu tadarusan sampai malam gitu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Bagus Bu. Tadarus bahagian dari zikir. Semua ingatan, ucapan, tindakan yang dikaitkan dengan Allah itu zikir. Karena Al-Quran kita membacanya, kita mempelajarinya, itu dikaitkan dengan Allah, maka itu zikir. Ya kan? Itu sebabnya salah satu nama Al-Quran adalah zikir. Al-Quran yang populer, Quran. Furqan, ya, zikir. Inna nahnu nazzalna az-zikra, kami yang menurunkan az-zikir. Jadi itu bagian dari zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, tadarus sebenarnya itu apa sih artinya tadarus itu? Terambil dari kata dars. Dars itu atau darasa itu punya dua makna. Makna pertama, mempelajari sampai faham. Itu sebabnya guru dinamai mudarris, yang mengajar. Yang kedua, darasa itu berarti berulang-ulang sehingga lapuk. Oh, dia punya baju sudah daras, sudah lapuk. Kenapa? Karena berulang-ulang. Dia apa sih istilahnya itu tidak lapuk. Quran tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas. Itu Quran. Karena itu kita fahami bahwa tadarus itu mempelajari bersama agar terus diingat dan difahami. Nah, kita lihat sekarang bedanya. Zaman sahabat-sahabat Nabi, mereka itu membaca bersama dan mempelajari bersama. Kalau kita sekarang baca aja belum tentu faham. Sebaiknya, saya tidak melarang ya, jangan dianggap bahwa tadarus lantas tidak boleh, itu sudah bagus daripada tidak. Tetapi akan lebih bagus mereka dulu tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain, surah ke surah yang lain, kecuali setelah faham. Itu sebabnya kita di Metro TV tiap tahun satu surah, bisa saja kita selesaikan satu Quran dalam 30 malam. Tapi tidak, kita ingin paling tidak faham sedikit dari maknanya. Itu kalau setiap tahun kita katakanlah 2-3 juz, itu 10 tahun atau 20 tahun udah jadi pakar-pakar tafsir semuanya. Amin. Ya, saya kira begitu, itu bedanya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ada dari yang pemirsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan seperti biasa, kita akan memberikan kesempatan pemirsa untuk bertanya. Kita akan saksikan pertanyaan berikut ini. Ustadz, saya ingin bertanya, kalau misalnya saya ingin membaca Al-Quran dari pertengahan surat, manakah yang terlebih dahulu diutamakan untuk dibaca? Bismillah atau Ta'awudz? Lalu, apakah sebenarnya faedah dari Ta'awudz tersebut? Terima kasih. Ada perintah dalam Al-Quran menyatakan wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau sudah segera akan membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Atas dasar itu saya melihat dalam konteks membaca Al-Qur'an itu ta'awuz lebih didahulukan daripada bismillah. Bukan maksud saya lebih didahulukan baca ta'awuz dulu baru baca bismillah. Tetapi kalau memang harus hanya membaca satu, maka bacalah ta'awuz. Nah, bisa juga kita lihat nanti ada surah yang tidak didahului oleh basmalah. Bahkan ada ulama berpendapat bahwa basmalah dalam Al-Qur'an itu yang terdapat pada awal surah itu bukan bagian dari surah itu. Bukan bagian dari surah itu. Sehingga sebenarnya ta'awuz itu yang terpenting. Nah, pertanyaannya yang kedua itu, bukankah dengan membaca Al-Qur'an setan menjauh? Betul. Tetapi kita sudah ingin mengenyahkan setan sebelum kita baca. Jangan, ya kan? Kita ngenyahkan dulu. Begitu dia pergi, kita baca. Kalau kita baca baru ta'awuz, itu bisa jadi awal bacaan kita sudah digoda setan. Jadi walaupun dia menjauh, itu menjauh setelah kita usir. Jadi itu perlunya berta'awuz. Ya. Baiklah, kita akan saksikan kembali pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum Pak Kurais, saya mau nanya. Jika ketundukan manusia ini didasarkan pada ketundukan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih Pak cara kita agar jiwa dan raga ini bisa benar-benar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar raga ini juga turut mengikutinya gitu. Dan apa sih Pak yang harus kita pahami dari itu gitu. Dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana agar lestari kebaikan yang telah kita lakukan selama ini, termasuk nilai pelatihan yang kita jalani pada bulan Ramadan ini. Saya butuh penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya yang pertama, buka hati Anda. Jangan tutup. Kalau Anda tutup hati Anda, tidak, pemahaman tidak bisa masuk. Orang yang kepala batu, bagaimanapun Anda ajar dia, dia tidak mau terima. Nah, yang penting buat kita sebagai manusia, kita mau. Kita buka ini, Tuhan yang akan memberi hidayah. Karena yang memberi hidayah itu Tuhan. Yang memberi pemahaman itu Tuhan. Jadi langkah pertama, buka hati Anda. Jangan curiga. Buka, nanti akan lahir pemahaman, akan membersih hati Anda sehingga dia dapat menampung. Hilangkan kecurigaan. Anda boleh ragu, tapi jangan curiga. Karena kalau curiga, sejak semula Anda sudah pasang barrier di depan Anda. Oh, ini enggak bisa nih. Enggak, saya bisa ragu, saya tanya. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Karena pasti kalau terbuka hati Anda, penjelasannya akan meyakinkan Anda, keraguan Anda akan hilang. Tapi kalau curiga, oh ini dia punya maksud jahat nih. Dia punya ini nih, dia mau tipu saya ini. Ya kan? Al-Quran tidak melarang seseorang untuk ragu. Yang dia inginkan, jangan curiga, terima dulu saya. Anda kalau sudah curiga satu orang, Anda tidak mau buka pintu, ya kan? Walaupun buka pintu, bukanya sedikit. Saya kira itu cara untuk ini. Nah, nanti pemahaman akan datang. Pemahaman akan datang. Pak, sebagai seorang ibu pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Ini bagaimana caranya mendidik anak-anak kita agar bisa mencintai Al-Quran gitu, mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Banyak caranya ya. Ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Anaknya, karena dia masa lalu, anaknya ada 10. Semuanya jadi. ada yang dokter, ada yang insinyur, semua jadi. Dia ditanya, bagaimana cara ibu mendidik sehingga ini semua jadi? Dia garis bawahi dua hal. Yang pertama, saya dan ayahnya tidak pernah memberi makan yang haram anak saya. Itu satu. Dan yang kedua, saya tidak pernah doakan anak saya yang buruk, walaupun dia salah. Sehingga kalau dia salah, saya marah, saya hanya berkata, semoga Allah memberi kamu petunjuk. Jadi tidak repot-repot. Beri dia contoh, seperti dia ini, apalagi kalau anak-anak itu sebenarnya. Bagaimana kita mau suruh anak kita ngaji kalau kita enggak ngaji? Bagaimana kita mau suruh dia sholat kalau kita enggak sholat? Tapi kalau kita sholat, boleh jadi pertamanya dia masih malas, yang kedua dia sudah mulai ini. Apalagi kalau sejak kecil, didikan waktu kecil kan itu sangat menentukan. Saya kira itu aja. Baiklah, dimulai dengan diri sendiri dulu ya Pak ya. Mulai dengan diri sendiri. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan sampailah kita di penghujung segmen ini, seperti biasa Pak, Bapak akan berikan kesimpulannya. Sebenarnya sampailah kita pada, bukan hanya akhir segmen. Akhir surat juga ya. Tapi sampai kita pada akhir surah, sampai kita pada akhir uraian di Metro TV ini di Ramadan. Kita akan mengambil kesimpulan secara keseluruhan. Okay. Ya kan? Suratul A'raf berbicara banyak. Tujuan pokoknya ada tiga. Keesaan Tuhan, kenabian, dan hari kemudian. Di surah ini diuraikan tentang fitrah manusia. Fitrah manusia itu, jati dirinya itu adalah dalam dirinya ada tertancap rasa ketuhanan. Semua orang diciptakan Allah dalam fitrah kesucian, bukan saja dalam arti tidak menganut dosa, tidak memikul dosa, tapi juga dalam arti ada benih di dalam jiwanya tentang keyakinan Tuhan. Itu dijelaskan di surah ini dengan firman-Nya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum alastu bi rabbikum qalu bala. Itu fitrah, itu jati diri manusia. Itulah yang selama bulan Ramadan kita asah dan kita asuh. Dan karena itu di hari raya kita kumandangkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahilham. Itu. Selama bulan Ramadan kita asah dan kita asuh jiwa kita, sehingga kita bagaikan menenun pakaian takwa. Di sini ada uraian tentang pakaian takwa. Ada uraian tentang pakaian takwa, sebagaimana ada uraian tentang pakaian lahir. Setanlah yang memengaruhi orang tua kita Adam dan Hawa sehingga terbuka pakaian. Kita diminta tenunlah pakaian takwa itu selama bulan Ramadan. Okay. Untuk kita pakai sepanjang hidup kita. Kalau sudah mulai kotor, perbaharui. Cuci. Itu sebabnya Nabi bersabda, jadidu imanakum sa'atan fasa'at. Perbaharui iman kamu dari saat ke saat. Ditanya, bagaimana memperbaharui iman? Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Jati diri kita. Nah, kita di sini ada uraian tentang bagaimana memfungsikan akal, bagaimana memfungsikan pendengaran, bagaimana memfungsikan mata. Karena ada orang yang punya mata tapi tidak melihat. Ada orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Puasa itu kita ingin tingkatkan potensi kita ini. Kalau selama ini ada anak didik kita mendengar cuma setengah-setengah. Tidak mendengar secara keseluruhan. Karena itu puasa adalah meningkatkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Itu puasa. Kita dengan tadarus berusaha meningkatkan keduanya. Kita mau faham lebih banyak dan kita mau membersihkan jiwa lebih banyak. Itu tadarus kita selama bulan Ramadan. Kita aktif. Dan terakhir ada kesimpulan di sini. Dengarkanlah kalau orang baca Al-Quran dengan tekun. Tancapkan di dalam jiwa keinginan untuk memahami dan mengamalkan maksudnya. Jangan segan-segan atau angkuh sehingga tidak mau beribadah. Itu katanya begini, sedikit. Ada orang tidak beribadah karena ingin orang tahu. Itu buruk. Ada lagi orang yang tidak mau beribadah karena takut dianggap riya. Ada yang oh nanti kalau saya begini, tidak. Itu juga buruk. Jangan segan memohon kepada Allah. Dan saya kira baguslah kita tutup ini dengan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk memahami Al-Quran. Itu yang paling penting. Kemampuan untuk mempraktekkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mengajarkan kita apa yang belum kita ketahui. Dan memberikan kita kemampuan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan bacaan kita yang keliru diampuni Allah. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca itu mendapat ganjaran di sisinya. Dan yang terakhir dari semua yang terakhir, saya minta maaf. Apa yang saya uraikan bisa jadi berbeda dengan apa yang diketahui orang. Itulah kemampuan saya. Saya tidak menutup kemungkinan adanya penafsiran lain. Kalau penafsiran dari orang lain itu lebih baik dari penafsiran yang saya berikan, maka saya akan ikuti orang lain itu. Saya kira itu penutup yang dapat saya kemukakan. Selamat berlebaran, insyaAllah. Baik, terima kasih Pak Quraiz atas urayannya selama ini. Sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama saya. Dan pemirsa, akhirlah kita sampai juga di penghujung acara kita. Semoga apa yang kita amalkan selama ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan kembali untuk dapat menjalankan ibadah puasa di tahun-tahun mendatang. Saya Ineke Kusherawati dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidzin wal faizin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandangnya takbir mulai bergema, selesailah sudah puasa kita. Wajah pun berseri penuh gembira, esok lebaran tiba. Salat Id bersama di pagi hari, amatlah hikmatnya sepenuh hati. Bersatulah kami di dalam doa, Tuhan ampuni kami. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu